Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan di majlis ilmu di rumah Allah Azza wa Jalla yang penuh berkah setelah melakukan amalan yang paling agung, yaitu sholat wajib maghrib secara berjamaah. Ini semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita yang tidak terhingga, melebihi semua kenikmatan dunia apapun. Ketika seorang hamba dianugerahkan nikmat ibadah, nikmat hidayah, maka dia telah diberikan oleh Allah kenikmatan yang lebih besar dari seluruh kenikmatan dunia apapun. Terlebih lagi nikmat majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Semoga kita semuanya insyaAllah termasuk hamba-hamba yang dimudahkan masuk surga. Alhamdulillah, pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Tauhid. Maka insyaAllah pada malam hari ini kita akan memulai kitab yang baru yang berjudul Qawa'idu fi Tauhidir Rububiyyah wal uluhiyati wal asma'i was sifat, yang artinya kaidah-kaidah dalam tauhid rububiyah, uluhiyah dan al asma' was sifat. Jemaah sekalian, kitab ini bisa dikatakan kesimpulan dan ringkasan pembahasan kitab tauhid ditambah kitab-kitab yang lain. Penulis kitab ini adalah Fadilatu Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan, salah seorang masyayikh Ahlus Sunnah yang ada di Arab Saudi, dan beliau termasuk murid Asy-Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Buku ini, penulisnya jazahullahu khairan, telah mengumpulkan untuk kita kaidah-kaidah. Apa itu kaidah, jemaah sekalian? Kaidah itu mungkin kalau dalam matematika disebut rumus. Jadi satu rumus bisa memecahkan banyak permasalahan. Begitu pula kaidah. Satu kaidah mengandung banyak permasalahan. Jadi kalau kita menguasai kaidah, maka kita bisa memecahkan banyak permasalahan. Atau dalam artian, kita bisa memahami banyak ilmu kalau kita kuasai kaidah. Kaidah itu sendiri bermakna mayubna 'alaiha ghairuha. Sesuatu yang di atasnya dibangun selainnya. Maksudnya apa, jemaah sekalian? Kalau kita terjemahkan, kaidah itu artinya adalah pondasi atau asas. Jadi dia adalah pokok dan pangkal yang di atasnya dibangun banyak permasalahan. Jadi dengan satu kaidah kita bisa memahami banyak permasalahan ilmu. Oleh karena itu penting sekali mempelajari kaidah. Terlebih lagi kaidah-kaidah yang akan kita pelajari adalah di dalam pembahasan ilmu yang paling penting, yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Baik itu tauhid rububiyah, uluhiyah maupun al-asma wa sifat. Sebelum kita masuk jemaah sekalian, kembali kita segarkan ingatan kita tentang makna tauhid. Tentang makna tauhid. Dan mengapa ulama ahlus sunnah wal jamaah membagi tauhid menjadi tiga. Makna tauhid, secara bahasa tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Yang artinya adalah ja'lu syai' wahidan. Menjadikan sesuatu itu satu. Makanya kalau kita terjemahkan, tauhid itu maknanya mengesakan. Tauhid artinya adalah mengesakan. Tauhidullah berarti mengesakan Allah Azza wa Jalla. Ini maknanya secara bahasa. Adapun secara istilah, tauhid itu artinya adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesakan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Mengesakan Allah dalam hal apa? Dalam perkara yang khusus bagi Allah. Pertanyaannya, yang khusus bagi Allah itu apa? Maka yang khusus bagi Allah itulah tiga bentuk tauhid: rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Jadi tauhid maknanya ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Mengesakan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma' was sifat. Inilah jemaah sekalian definisi tauhid. Kemudian ulama menjelaskan tauhid terbagi menjadi tiga, apa saja itu dan apa maknanya. Yang pertama, tauhidur rububiyah. Apa makna tauhidur rububiyah? Ifradullahi ta'ala bil mulki bil khalqi wal mulki wat tadbir. Tauhidur rububiyah itu maknanya ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Inilah arti tauhid rububiyah. Atau dengan kata lain, tauhid rububiyah itu maknanya mengimani Allah sebagai Rabb. Jadi kata rububiyah itu berasal dari kata Rabb. Yang sering kita baca dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb. Al-alamin. Al-alamin itu artinya seluruh makhluk. Jadi mengimani tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, artinya mengimani Allah sebagai Rabb seluruh makhluk. Apa itu Rabb? Rabb itu adalah pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluk. Inilah arti tauhid rububiyah. Mengimani hanya Allah satu-satunya yang menciptakan kita, yang menguasai kita, serta mengatur seluruh makhluk. Ini yang pertama. Kalau kita mau sederhanakan lagi, tauhid rububiyah itu maknanya mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ifradullahi ta'ala bi'af'alihi. Artinya apa? Kita yakini Allah dalam perbuatan-perbuatannya esah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang membantunya. Tidak ada yang bersaing dengannya. Itu arti tauhid rububiyah. Apa saja perbuatan Allah? Mencipta, menguasai dan mengatur. Menciptakan kehidupan dan kematian. Menguasainya dan mengaturnya. Menciptakan rezeki. Menguasai dan mengaturnya. Menciptakan kemanfaatan atau kemudaratan. Menguasainya dan mengaturnya. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Allah adalah Rabb seluruh makhluk. Dan segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Berada di bawah kekuasaan Allah. Dan diatur oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak diciptakan oleh Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari bawah kekuasaan dan pengaturan Allah. Inilah yang dimaksud keimanan terhadap rububiyah Allah. Baik. Kemudian yang kedua, tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Maknanya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesakan Allah di dalam ibadah. Yaitu kita yakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil. Lalu kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Inilah yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah kita. Dan inilah arti kalimat la ilaha illallah, la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, berarti dia tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Begitu pula sebelumnya, barang siapa yang meyakini ada pencipta selain Allah, atau penguasa dan pengatur alam ini selain Allah, maka dia telah tidak mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Kemudian, apa arti tauhidul asma wa sifat? Itsbatu ma athbathahu Allahu li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'tilin wala tahrifin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Tauhidul asma wa sifat itu definisinya adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tanpa mengingkarinya dan tanpa menyelewengkan maknanya dan tanpa menggambarkan hakikatnya dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ini definisi tauhidul asma wa sifat. Kita terangkan sedikit arti definisi ini. Kita bisa mengambil 5 poin untuk menerangkan definisi tauhidul asma wa sifat. Poin yang pertama, mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa saja nama Allah, apa saja sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, wajib kita imani. Dan ini juga bermakna kita enggak boleh buat-buat sendiri nama dan sifat bagi Allah. Jangan kita karang sendiri nama untuk Allah sesuai dengan kemauan kita. Walaupun kita anggap bagus, tidak boleh. Atau kita sifatkan untuk Allah sifat-sifat yang Allah tidak tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka itu tidak boleh, itu namanya melampaui batas. Ini yang pertama. Yang kedua, tanpa melakukan ta'til. Ta'til itu artinya pengingkaran. Tidak mau mengimani salah satu dari nama atau sifat Allah, atau sebagian besarnya, atau seluruhnya. Itu namanya ta'til. Dan itu termasuk kekufuran. Yang ketiga, tanpa melakukan tahrif. Tahrif itu maknanya adalah penyelewengan. Dan bentuknya ada dua. Penyelewengan lafaz dan penyelewengan makna. Penyelewengan lafaz itu jarang terjadi. Jarang terjadi. Ada sebagian golongan yang sesat, mereka merubah lafaz Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklimah, menjadi wa kallamallaha Musa taklimah. Jadi Allahu mereka rubah jadi Allaha. Cuman rubah satu tanda baca saja, itu merubah arti. Kalau maknanya yang pertama, yang sebenarnya Allah berbicara kepada Musa, yang kedua, Musa yang berbicara kepada Allah. Kenapa mereka rubah? Karena mereka tidak mengimani Allah memiliki sifat bisa berbicara. Ini contoh penyelewengan lafaz. Walaupun ini jarang terjadi. Kalau terjadi, langsung ketahuan. Yang kedua, penyelewengan makna. Lafaznya mereka biarkan, tapi mereka tidak mengakui makna yang terkandung di dalamnya. Mereka mencari-cari penafsiran sendiri, mereka buat-buat sendiri penafsiran, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak pernah menafsirkan demikian. Dan ini contoh-contohnya sangat banyak sekali. Ini yang paling banyak terjadi. Seperti Allah mengabarkan, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Istiwa itu artinya berada di atas arsy. Allah tinggi di atas segala sesuatu. Ini makna yang disepakati ulama salaf. Disepakati oleh para sahabat, tabi'in, termasuk imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Imam Syafi'i berkata, wa anna Allah ala arsyihi fi sama'ihi. Bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, di atas langit-Nya. Tapi mereka tidak mengimani Allah di atas arsy. Maka mereka tafsirkan, maksud istawa di atas arsy itu adalah istaula, Allah berkuasa di atas arsy. Bukan artinya Allah di atas. Mereka buat makna tersendiri, tafsiran tersendiri, yang Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah menafsirkan demikian. Maka itu adalah penyelewengan terhadap sifat Allah berada di atas segala sesuatu yang maha tinggi. Baik. Kemudian yang keempat, min ghairi takyifin, tanpa melakukan takyif. Takyif itu artinya apa? Menggambarkan sifat Allah. Atau menyebutkan bentuk sifat Allah. Seperti Allah mengabarkan kepada kita, yadullahi fauqa aydihim, bal yadahu mabsutatan. Ini adalah ayat-ayat yang menegaskan Allah memiliki tangan. Lalu kemudian ada orang yang mencoba menggambarkan, tangan Allah itu bentuknya begini, tangan Allah itu bentuknya begitu. Maka ini adalah penyimpangan. Kenapa penyimpangan? Karena dia enggak punya dalil tentang itu. Allah tidak mengabarkan kepada kita bentuk tangan Allah itu seperti apa. Cukup bagi kita mengimani Allah memiliki tangan sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tapi bagaimana bentuk tangan Allah? Kita tidak tahu. Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita. Kemudian yang kelima, wa min ghairi tamthilin, dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Dalam contoh tangan tadi, tidak boleh kemudian kita mengatakan tangan Allah seperti tangan fulan, atau tangan fulan menyerupai tangan Allah. Maka ini adalah termasuk penyimpangan dalam tauhid al-asma wa sifat. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Atau mengatakan Allah punya anak misalkan. Ini punya anak sifat makhluk. Maka ini adalah penyimpangan dalam tauhidul asma wa sifat. Dan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah jemaah sekalian, sekilas tentang definisi tauhid dan pembagian tauhid. Kalau kita perhatikan dari penjelasan tadi tentang makna tauhid dan makna masing-masing dari pembagian tauhid, maka kita akan bisa berkesimpulan, tidak mungkin seorang muslim mengingkari makna-makna tauhid ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin pula seorang muslim mengingkari pembagian tauhid. Kalau dia ngerti, apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhidul uluhiyah, apa itu tauhidul asma wa sifat, enggak mungkin dia mengingkari. Tidak mungkin ada orang muslim yang mengingkari Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam ini. Itu tauhid rububiyah. Tidak mungkin ada seorang muslim yang mengingkari hanya Allah yang berhak disembah. Itu arti la ilaha illallah. Itulah tauhid uluhiyah. Tidak mungkin seorang muslim mengingkari nama-nama dan sifat Allah atau menyamakan nama-nama dan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Jadi, mengapa ada orang yang mengingkari pembagian tauhid ini? Karena dia tidak ngerti makna dari tiga macam tauhid ini. Kalau dia ngerti, enggak mungkin dia ingkari. Lalu jemaah sekalian, mengapa ulama membagi tauhid menjadi tiga? Karena itu berdasarkan istiqra'un nusus. Istiqra'un nusus itu maknanya penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang tauhid. Maka hasilnya tauhid itu terbagi tiga. Silahkan datangkan semua dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis, pasti tidak akan keluar dari tiga macam tauhid ini. Enggak akan keluar. Seluruh ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang Allah, maka kita akan dapati kembali kepada tiga permasalahan ini. Apakah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, maupun tauhidul asma wa sifat. Tapi ada satu ayat mencakup tiga macam tauhid sekaligus. Ayat apa itu? Surat Maryam ayat ke-65. Ini salah satu di antara ayat yang di dalamnya terkandung tiga macam tauhid sekaligus. Allah Azza wa Jalla berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka beribadahlah hanya kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Jemaah sekalian, mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Bagian pertama Allah mengatakan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini adalah tauhidur rububiyah. Allah Rabb. Satu-satunya Rabb langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada padanya. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadahlah hanya kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini adalah tauhidul uluhiyah. Perintah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian, hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Ini bukan pertanyaan untuk minta jawaban. Ini adalah pertanyaan untuk memberi pengingkaran. Artinya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Inilah hakikat tauhidul asma' wa sifat. Mengimani nama-nama dan sifat Allah dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu yang dimaksud dengan tauhidul asma' wa sifat. Maka, kalau kita perhatikan dalil-dalil yang berbicara tentang tauhid, tidak akan keluar dari tiga macam tauhid ini. Jadi tidak mungkin seorang muslim mengingkari taqsimu tauhid atau pembagian tauhid. Baik. Ini jemaah sekalian sekilas makna atau definisi tauhid dan pembagiannya. Kita kembali kepada kitab ini. Di bagian muqaddimah, Syekh menjelaskan, kitab ini terbagi menjadi tiga bagian. Kaidah-kaidah rububiyah, kemudian kaidah-kaidah tauhid uluhiyah, kemudian kaidah-kaidah tauhidul asma wa sifat. Kaidah rububiyah ada 76 kaidah. 76 kaidah. Kaidah uluhiyah ada 96. Ini yang paling banyak. Kemudian kaidah al asma wa sifat ada 30 kaidah. Jadi totalnya semuanya berapa? 202 ya. 202 kaidah. Mungkin dalam satu pertemuan kita bisa bahas lebih dari satu, bahkan mungkin lebih dari dua kaidah. Iya. Kemudian di bagian mukaddimah, Syekh menerangkan minimal 3 manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita belajar kaidah, baik itu kaidah tauhid atau kaidah fikih. Maka minimalnya kita akan dapatkan 3 manfaat. Manfaat yang pertama, kata Syekh, bi annahu yuhyi thariqatal Qur'an was sunnah fi ta'lim. Orang yang mempelajari kaidah, maka dia menghidupkan metode Al-Qur'an dan sunnah di dalam pengajaran. Metode Al-Qur'an dan sunnah dalam pengajaran ilmu. Al-Qur'an dan sunnah itu banyak sekali berbicara tentang kaidah-kaidah dan tidak memberikan perincian. Hanya memberikan kaidah saja. Tapi dengan kaidah itu kita dapat menghukumi berbagai macam permasalahan secara rinci. Contohnya jemaah sekalian, surat Al-A'raf ayat 157, Allah berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat." Dan dia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan bagi mereka semua yang baik. Maka dari ayat ini kita pun tahu semua yang baik adalah hukumnya halal. Jadi kita enggak perlu bertanya lagi apa hukumnya ini, apa hukumnya itu. Kalau itu sifatnya thayyibat, maka itu hukumnya halal. Begitu pula sebaliknya, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Jadi ini kaidah. Semua yang jelek adalah haram. Ini terkait dengan makanan. Maka kalau kita lihat ada hewan yang berperangai buruk, seperti makan kotorannya sendiri dan lain-lain, atau yang dia makan semuanya kotor-kotor, maka kita pun tahu itu adalah haram hukumnya. Jadi kita enggak perlu cari dalil secara terperinci lagi kalau sudah tahu kaidah. Iya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darar wala dirar." Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini kaidah. Dari hadis ini bisa kita dapatkan pelajaran penting, semua yang membahayakan maka terlarang dalam syariat. Semua yang membahayakan terlarang dalam syariat. Jadi kalau ada yang pengin cari, ada enggak disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merokok karena rokok itu haram? Enggak ada. Enggak akan dia dapatkan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah dia makan, janganlah kalian makan racun tikus karena itu haram. Enggak ada. Tapi dengan kaidah ini kita bisa menghukumi walaupun tidak ada secara terperinci dalam Al-Qur'an. Kaidah mengatakan dalam hadis Nabi SAW, tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh pula membahayakan orang lain. Maka tinggal kita lihat, rokok itu berbahaya tidak? Racun itu berbahaya tidak? Kalau berbahaya, maka hukumnya haram. Itu kalau sekedar membahayakan diri sendiri. Apalagi kalau membahayakan orang lain. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, contoh-contoh, inilah metode Al-Quran dan Sunnah dalam pengajaran kepada kita menggunakan kaidah-kaidah. Iya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kata Syekh, ikhtisaruz zaman. Fa innaka law dhahabta tata'allam al-ulum asy-syar'iyyah 'ala tariqati at-tafri' wa at-tafsil la talabika az-zaman. Menyingkat waktu. Karena kalau engkau belajar, kata Syekh, ilmu-ilmu syar'i ini secara terperinci dan semua cabang-cabangnya kita pelajari, maka itu memakan waktu yang sangat lama. Dengan kaidah ini kita terbantu. Kita terbantu. Hukum-hukum yang terperinci itu, walaupun kita belum pelajari secara detail, tapi dengan menggunakan kaidah kita bisa langsung menghukumi berdasarkan kaidah. Seperti contoh itu tadi, apa saja kita dapati sesuatu membahayakan, kita langsung bisa mengatakan itu hukumnya haram. Walaupun kita belum tahu dalilnya secara terperinci, tapi kita tahu dalil global. Semua yang membahayakan adalah haram. Iya. Jadi ini menyingkat waktu kita dalam menuntut ilmu. Kemudian manfaat yang ketiga kata Syekh, himayatul aqli min kathratit tashawush bil furu' wal juz'iyat. Fa inna katsiran min nas hafizatuhum mutawassithah. Untuk melindungi akal kita atau agar kita bisa lebih mudah berkonsentrasi. Karena kalau kita belajar banyak sekali permasalahan, maka itu bisa membuat pikiran kita terbagi-bagi, tidak fokus. Masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Kebanyakan permasalahan yang kita pelajari, kebanyakan rincian. Sehingga membuat pikiran kita tidak fokus, dan karena saking banyaknya pelajaran itu, kita enggak akan bisa menghafal. Karena kebanyakan orang hafalannya sedang. Kecuali orang yang betul-betul Masya Allah, hafalannya luar biasa. Walaupun dibahas secara terperinci, dia ingat. Maka jemaah sekalian dengan kaidah, maka ini terbantukan kita. Lebih mudah kita menghafal. Hanya menghafal sebuah kaidah singkat, tapi kita bisa gunakan untuk memahami berbagai macam permasalahan ilmu atau hukum-hukum. Baik, ini jemaah sekalian paling tidak tiga faidah yang akan kita dapatkan kalau kita belajar kaidah. Baik. Adapun metode yang akan kita gunakan dalam mempelajari kitab ini adalah meringkas penjelasan Syekh. Kemudian kita juga akan menambahkan keterangan-keterangan dari kesimpulan yang kami dapatkan dari para ulama yang lainnya. Begitu pula kita akan tambahkan juga dalil-dalil. Apabila perlu ditambahkan dalil-dalil yang belum disebutkan oleh penulis. Jadi ini insyaallah metode yang akan kita gunakan mempelajari kitab ini. Sayangnya kitab ini belum ada terjemahannya. Ini kitab terhitung baru, belum lama terbit. Setahu saya belum ada terjemahannya. Bahkan aslinya juga mungkin masih sulit didapatkan di Indonesia. Kemarin saya beli dari penjual kitab, itu beliau datangkan langsung dari Mesir, langsung ke rumah ana. Ya. Jadi dibeli langsung dari sana. Mudah-mudahan stoknya sudah ada. Makanya sangat baik sekali kalau kita mencatat kaidah-kaidah singkat ini dan ringkasan penjelasannya, begitu pula contoh-contohnya, begitu pula dalil-dalilnya. Ya, mencatat ini penting jemaah sekalian untuk menyimpan ilmu kita, untuk menghafal ilmu kita. Karena menghafal itu kata para ulama ada dua macam. Hifdzu kitabin wa hifdzu sadrin. Menghafal dengan catatan dan menghafal di dalam dada. Itu dua bentuk menghafal. Dan ulama-ulama dahulu kebanyakan punya dua-duanya. Dia menghafal di dalam dada, hafalannya kuat, dan dia juga mencatat. Karena apa? Khawatir satu hari lupa. Khawatir sudah tua, mungkin lupa. Maka bisa mengulang catatan, bisa melihat catatan. Atau untuk lebih menguatkan hafalan, dia ulangi lagi bacaannya terhadap catatannya di rumah. Tapi jemaah sekalian, ada segelintir ulama, mereka tidak mencatat sama sekali. Tapi itu enggak banyak. Karena memang hafalannya luar biasa. Seperti Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Kenapa? Hafalannya luar biasa. Sekali dengar enggak pernah lupa lagi. Makanya kalau ada yang enggak mencatat, kita prasangka baik saja. Ya. Insya Allah hafalannya kuat. Mudah-mudahan tersinggung. Ya. Jadi jemaah sekalian penting mencatat. Karena ilmu ini, bukan kita pelajari sendiri saja, lalu kita amalkan sendiri, tapi kita punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Dan ketika kita menuntut ilmu, ini sudah harus diniatkan. Kita niat menuntut ilmu untuk kita amalkan, dan kita niatkan juga akan saya sampaikan kepada orang lain. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah berkata, al-ilmu la ya'dilhu syai' liman sahat niyatuhu. Ilmu itu tidak dapat ditandingi oleh amalan sunnah apapun. orang duduk belajar ilmu agama, maka amalannya itu tidak bisa ditandingi oleh amalan sunnah apapun. Sampai-sampai kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la an afqaha sa'atan fi dini ahabbu ilayya min an akuma laylan wahida. Aku duduk sesaat untuk belajar dan memahami satu permasalahan agama, itu lebih aku senangi daripada sholat tahajud sepanjang malam. Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, duduk sesaat di majelis lebih aku sukai daripada puasa sepanjang hari. Makanya kata Imam Ahmad, tidak dapat ditandingi oleh amalan sunnah apapun. Ketika seseorang duduk di majelis ilmu, liman sahat niyatuhu, asalkan niatnya benar. Maka murid-murid beliau bertanya, fakaifa tasihu niyyah ya Aba Abdillah? Bagaimana niat yang benar itu dalam menuntut ilmu? Kata beliau, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaklah seseorang menuntut ilmu itu, dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkannya dari orang lain. Jadi untuk diri kita dan orang lain ilmu ini. Makanya jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi, orang yang berilmu itu lebih mulia di sisi Allah daripada ahli ibadah. Walaupun ahli ibadah ini lebih rajin ibadah dibandingkan orang yang berilmu itu. Tapi di sisi Allah, orang yang berilmu itu lebih afdol. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang rajin ibadah, manfaat terbesarnya hanya untuk dirinya saja. Sedangkan seseorang yang berilmu, dia bisa memberi manfaat untuk dirinya, dan dia juga bisa memberi manfaat orang lain. Bahkan mungkin, dengan ilmunya, dia menyelamatkan orang dari jurang neraka. Dia membimbing manusia, sehingga selamat dari api neraka. Makanya jemaah sekalian, menuntut ilmu itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain, minimalnya untuk keluarga kita. Mungkin ini saja mukaddimah kitab ini yang bisa kita bahas. Barangkali masih ada waktu untuk pertanyaan, saya persilakan. Kalau ada pertanyaan kita tutup saja, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.